Ar-Rahmanir-Rahim, lah dibolak-balik. Secara makna memang tidak rusak. Tapi karena tidak mengikuti tertib di dalam Al-Qur'an, maka tidak sah. Tentunya di situ harus juga memperhatikan kita makhraj-makhrajnya agar tidak masuk wilayah lahan. Maka yang kedua, tidak boleh membaca dengan lahan. Lahan itu merusak bacaan yang menjadikan sebab makna itu berubah. Bagi siapa itu? Bagi siapapun yang mampu membaca surat Al-Fatihah dengan benar, kok membacanya tidak benar sampai merubah maknanya, maka Fatihahnya tidak sah. Tapi jika memang pada dasarnya baca Fatihahnya enggak sah, misalnya orang yang baca hak itu susah, seperti sebagian orang kan baca hak jadi kaf, baca fa orang Sunda aman karena Fatihah enggak ada fa-nya, kan ada fa-nya Fatihah, enggak ada fa-nya, enggak ada al-ha, kadang-kadang al-kam. Tapi kalau memang orangnya baru belajar dan susah mengucapkan huruf ha, tetap dibolak-balik, ya itu dimaafkan. Tapi kalau sudah santri membacanya enggak benar, termasuk diantaranya yang merusak makna itu adalah menghilangkan matnya, yaitu gaya bacaan yang terlalu cepat, itu tidak sah. Hurufnya sampai enggak ada yang hilang, tidak sah. Yang ke berapa? Syarat yang keempat, harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Kemudian membacanya adalah dalam posisi berdiri bagi yang sholatnya berdiri. Setelah baca surat Al-Fatihah, selesai. Rukun selanjutnya disebutkan di situ, Al-Khamisu Ar-Ruku'. Ruku' adalah merunduk nya seorang yang lagi sholat dengan perkiraan kalau seandainya ia harus meletakkan dua telapaknya ke lutut, maka ia bisa melakukan. Jadi merunduknya itu paling minimalnya adalah kita merunduk kalau seandainya tangan kita itu ingin memegang lutut, itu bisa. Tapi kalau tangannya tidak sampai lutut, belum dianggap benar rukuknya. Jadi kita merunduk kalau seandainya tangan ini menyentuh lutut, itu bisa, biarpun tidak harus berpegang kepada lutut. Rukuk. Kemudian ini kesempurnaan rukuk, itu paling ringannya rukuk adalah membungkuk, sekiranya kalau tangannya itu mau menyentuh lutut bisa, biarpun menyentuh lutut itu tidak harus. Nah, kesempurnaan rukuk adalah merunduk hingga punggung dan kepala itu lurus. Kalau seandainya taruh nampan di atasnya, enggak akan tumpah. Lurus, kalau seandainya ada nampan di atasnya, enggak akan tumpah. Itu kesempurnaannya. Di dalam ruku ada syarat-syaratnya. Syarat ruku harus ada. Yang pertama, tadi merunduk hingga sampai diperkirakan tangan bisa menyentuh lutut. Yang kedua, bersengaja untuk rukuk. Jadi kalau ada orang merunduk belum pengen rukuk, misalnya sholat lagi bawa bayi, taruh di bawah bayinya, waktu dia berdiri, waktu menjelang rukuk kok bayinya tuh nangis minta ditolong, akhirnya mengambil bayi dah. Cuma di saat mengambil bayi itu sudah membungkuk ini. Tanya, ah kalian sekalian rukuk. Nah, enggak sah, karena apa? Waktu merunduk tadi bukan untuk rukuk, tapi untuk mengambil bayi. Harus waktu merukuk itu bertujuan untuk rukuk. Nanti sama iktidalnya itu harus begitu, nanti akan kita sebutkan. Cuman Buya sebut iktidal itu menggambarkan tentang makna sengaja. Misalnya, waktu kamu rukuk, ada ular lewat. Kaget, kan berdiri begini, kamu rukuk begini, ada ular lewat, cet, akhirnya katamu tanggunglah sekalian itidal, Allahu Akbar. Oh enggak sah, karena waktu bangkit tadi bukan niat itidal, jadi harus ada niat, harus ada niat itidal. Kemudian yang ketiga harus ada tumakninah. Jelas itu. Yang ketujuh, al-i'tidal. I'tidal itu artinya kembali ke posisi sebelum rukuk. Apa? Kembali posisi ke sebelum rukuk ngapain kita? Berdiri, itu kalau sholatnya berdiri, kalau sholatnya duduk, duduk, pokoknya kembali ke posisi sebelum rukuk. Kembali ke posisi sebelum rukuk, sama, syaratnya yang pertama tadi apa? Syaratnya bermaksud untuk i'tidal, harus ada. Yang kedua, tidak boleh berlama-lama, karena i'tidal rukun qasir, rukun pendek. Tidak boleh berlama-lama dalam i'tidal. Kadar lama dalam i'tidal adalah i'tidalnya tidak boleh melebihi lamanya orang membaca Fatihah. Sebab rukun di dalam berdiri apa adanya? Fatihah. Maka untuk ngira-ngira pendek rukuk itu jangan sampai i'tidalnya itu berdiri dari rukuk lama sampai menyamai waktu membaca surat Al-Fatihah. Enggak boleh. Sama nanti di dalam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu rukun pendek, enggak boleh lama-lama. Ukuran lama duduk di antara dua sujud itu apa? Jangan duduk di antara dua sujud dengan waktu yang melebihi daripada lamanya orang membaca tasyahud. Sebab rukun di dalam duduk adanya tasyahud. Rukun di dalam berdiri adanya Fatihah. Selesai rukuk. Tidak. Syarat tiga bermaksud ada tumakninah. Yang kedua adalah tidak boleh berlama-lama. Yang ketiga harus ada tumakninah. Itu rukuk. Selanjutnya as-sujud. At-tumakninatu fihi, tumakninah. Tumakninah adalah diam sejenak sepanjang tempo orang membaca subhanallah. Diam sejenak sepanjang tempo orang membaca subhanallah. Khalas. Itu tumakninah. Jadi waktu kita ruku ada tumakninah, itu sekedar sekedar tempo cukup baca subhanallah sudah boleh. Subhanallah, subhanallah. Cuman kesempurnaannya adalah membaca tasbih 3 kali. Kesempurnaannya baca tasbih pada 3 kali. Subhanallah, subhanallah rabbil azimi wa bihamdi itu. Subhanallah rabbil azimi wa bihamdi, subhanallah 3 kali. Setelah ruku, i'tidal. Kemudian sujud. Sujud sujud adalah meletakkan jidat ke tempat sholat. Syarat sujud adalah 1. Bagian bagian pinggul harus berada di atas kepala. Posisinya ya, posisi pinggul harus di atas kepala. Ada orang pinggulnya di atas, kepalanya ke bawah. Ini kaki. Ini pinggulnya, ya. Makanya yang pinggul harus di atas kepala. Kalau pinggulnya nggak di atas kepala nggak sah. Nggak taunya sujudnya ke tembok gini, nggak sah. Sebab tadi kan meletakkan jidat harus pinggul di atas kepala. Pinggulnya harus di atas kepala. Seandainya di depan tempat sujud kita ada sesuatu yang tinggi, tetap sah, asalkan posisi pinggulnya harus tetap di atas kepala. Ada tinggi, bangku begitu. Sujud di atas bangku. Kalau dilihat dari samping, ternyata kok pinggulnya masih di atas kepala, tetap sah. Paham? Yang kedua, tidak sujud kepada sesuatu yang bergerak bersama gerakannya dalam sholat. Yang kedua, tidak boleh sujud bersama sesuatu yang bergerak bersama gerakannya dalam sholat. Contoh, lengan mekenamu lebar, akhirnya sambil sujud sekalian kamu jadikan sajadah untuk jidatmu, enggak sah, karena mengkenamu waktu kamu bergerak ikut bergerak. Faham atau tidak? Sama kayak begini, ini sorban ikut, Buya berdiri, berdiri, Buya duduk, duduk, ikut bergerak. Maka kalau tiba-tiba waktu sujud kalian deh, lantainya kayaknya kurang enggak baik ini, lalu sujud di atas sorban yang bergerak bersama gerakan yang lagi sholat, maka tidak sah. Yang nyambung. Tapi kalau sesuatu yang terpisah, karena kotor banget, cuman ini mungkin di Mekah atau di mana, semoga kalian nyampe Mekah nanti. Misalnya apa? Wah, ini lantai ini kotor banget nih. Cuman kalian bawa sapu tangan. Tapi disakui sapu tangan. Setelah sujud, diletakkan sapu tangan. Sujud. Berdiri, saku lagi. Karena kalau dibiarin diinjek sama orang nanti. Waktu sujud, diletakkan lagi. Maka sah. Kenapa? Waktu kita sujudi, dia terpisah. Waktu kita sujudi, dia terpisah. Syarat yang ketiga, sujud dengan 7 anggota sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin, kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Ala jabah hajidat. 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Kaki harus nempel ke bumi. Kaki harus menyentuh ke bumi. Jangan diangkat seperti ya kita kecil dulu, kan kalau sholat kan kakinya diangkat-angkat begitu. Kayak ekor jangkrik. Nah, itu. Enggak, kaki kita harus nempel ke bumi. Harus. Enggak boleh diangkat begini. Jadi kita lagi sujud, kakinya lagi tempelin, nyentuh ke bumi. Sebab kita harus sujud dengan 7. 1 2 1 1 2 3 lutut 4 5 kaki 6 7 harus. Ada keterangan dari 7 ini. Ada yang wajib dibuka. Ada yang wajib ditutup. Ada yang boleh dibuka. Bagi kaum pria, yang wajib ditutup hanya jidat. Wajib dibuka, mohon maaf. Yang wajib dibuka hanya jidat. Ini wajib dibuka. Ingat ya, nempelkan hidung tidak wajib, sunnah. Hidung Arab enak disandarkan. Hidung Arab enak ditempelkan untuk sujud. Hah? Hidungnya mancung. Hidung yang tidak mancung susah ditempelin tempat. Alhamdulillah, bersyukurlah ternyata nempelkan hidung tidak wajib. Kalau wajib ada yang kesusahan nanti. Mau nyoba? Yang wajib ditutup kedua lutut, sebab kalau dibuka auratnya kesingkap, tidak sah sholatnya. Aurat laki-laki antara pusat dengan lutut kan, maka wajib ditutup. Yang boleh dibuka telapak tangan dan kaki. Telapak tangan dan kaki. Dan kedua-duanya, empat-empatnya lebih baik dibuka. Lebih baik dibuka. Tapi kalau ditutup boleh. Pakai kaos tangan, kaos kaki, itu sah. Paham enggak? Kan boleh. Boleh itu tidak harus ya. Boleh ditutup, boleh dibuka. Tangan dan kaki bagi kaum pria, boleh ditutup, boleh dibuka. Boleh ditutup dan boleh dibuka. Tapi dibuka lebih bagus. Baik, kemudian bagi wanita yang wajib dibuka sama jidat, biarpun dia pakai cadar wajib dibuka jidatnya. Yang penting ada bagian jidat yang bisa nempel ke tempat sujud. Mungkin ada sesuatu yang nempel dari kain cadarnya yang membatasi, tapi yang penting ada bagian jidat. Nah, ini sudah cukup. Ada bagian jidat. Kalau seorang perempuan ada rambut satu, tidak sah sholatnya, bukan karena sujudnya, karena auratnya kebuka, yang sering sebutkan kemarin. Katanya ada di sini, anak mana? Ayo bilang satu rambut enggak sah. Ha? Kelihatan satu rambut tidak sah. Kalau laki-laki, kalau perempuan iya kelihatan satu rambut tidak sah. Kalau laki-laki waktu sujud ada rambut di jidatnya tetap sah. Asalkan rambutnya tidak menutupi semua bagian jidat. Rambutnya poni, rambutnya nyerodok poni, rambut kaku kan ada. Kursini semuanya, kalau sujud langsung sujud ke rambut, itu tidak sah. Ayo, ada yang katanya ada yang ngomong gitu. Ada ustadz katanya, dicari ustadznya ada, masa ustadz ngomong gitu? Hah? Ada. Salah dengar itu, kata ustadz ya. Satu rambut yang menghalangi jidatmu tidak sah. Ayo. Kamu salah dengar. Nah, ada rambut satu kesini. Yang enggak boleh adalah menutup semuanya. Sampai di saat sujud tidak bisa nempelkan jidat ke bumi atau ke tempat sujud. Untuk perempuan, kalau kelihatan rambutnya satu, goyang-goyang ini batal kalau tidak segera dimasukkan. Baik. Yang wajib ditutup. Lutut dan kaki. Lutut dan kaki. Yang boleh dibuka dan boleh ditutup. Telapak tangan boleh dibuka, boleh ditutup telapak tangan. Khususnya di tempat umum lebih baik ditutup. Jadi boleh pakai kaos kaki, sapu tangan, kaos tangan. Boleh, yang penting boleh, jangan dipaksa. Selesai itu masalah sujud. Termasuk laki-laki kalau imamahnya terlalu ke depan sampai waktu sujud terhalang oleh imamahnya, menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak sah. Madhab yang lain aman. Madhab Syafi'i saja yang ketat. Madhab lain biarpun imamahnya di sini ya enggak ada masalah. Perempuan pakai cadar pun langsung sujud saja di cadarnya. Tapi madhab Syafi'i tidak. Kita bicara madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tuma'ninah. Enggak. Tuma'ninah paling akhir aja. Bermaksud untuk sujud. Waktu merunduk itu bermaksud untuk sujud. Sujud rukun tawil, rukun panjang, boleh dipanjangkan dalam sujud. Berapa sekarang? Syarat sujud. Yang kelima. Syarat sujud yang kelima adalah membebani tempat sujud. Membebani tempat sujud artinya kepala jangan ditahan, hanya segera ditempelkan tapi sambil ditahan, tempelkan blek gitu sudah. Kalau seandainya yang kita letakkan itu kapas, itu penyet kempes, masa ngempesin kapas aja nggak bisa, itu nggak sah. Jadi kalau kita taruh kapas tempat sujud kita, lalu kita sujud itu yang penyet pas itu. Jadi kalau ditahan bisa saja nahan kan. Mau sujud begini ditahan, pokoknya nyentuh sedikit, pelit banget, tahan, gak sah. Membebankan kepala ke tempat sujud, membebankan kepala ke tempat sujud. Yang terakhir, yang keenam, tumakninah, selesai. Merataini ini dua kali sujudnya. Al-Asir yang selalu tumakninatu fihi. Al-Hadi Asyar yang ke-11. Julus baina sajadatain. Julus baina sajadatain ini sama, syaratnya itu hampir sama, bermaksud untuk duduk. Dua, tidak boleh panjang. Tidak boleh panjang berlebihan. Ukurannya panjang berlebihan tadi ingat, tidak boleh melebihi dari bacaan tasyah, kamu harus paham fikihnya. Kalau urusan iktidal, tidak boleh melebihi bacaan Fatihah. Kalau di sini tidak boleh melebihi bacaan. Artinya kalau kamu baca tasyahud itu 2 menit, maka duduk di antara 2 sujudmu tidak boleh lebih dari 2 menit. Paham tak? Tumakninah yang ketiga. Yang keberapa? 13. At-tasyahudul akhiru. Tasyahud akhir, tasyahud yang pertama tidak wajib. At-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil asyhadu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai di situ tasyahud biasa. Kemudian lanjutannya, duduknya itu juga termasuk rukun. Kalau tasyahud rukun apa? Tasyahud rukun qauli. Duduknya rukun fi'li. Tasyahud rukun qauli, duduknya ada rukun fi'li. Ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harus ada salat kepada Rasulullah. Sebentar. Syarat membaca tasyahud ya, mau ingat. Syarat membaca tasyahud sama kayak membaca Fatihah. Memperdengarkan tasyahud ke telinga sendiri. Enggak boleh komat kamit mulutnya. Yang pertama memperdengarkan tasyahud. Bersegera, tidak boleh dipotong-potong dan berhenti. Segera, maksudnya at-tahiyatul barakatuh salatu thayyibatu lillah, langsung asal, tidak boleh, tidak boleh berhenti. At-tahiyatul barakatuh salatu thayyibatu lillah, ngapain berhenti? Harus segera. Yang ketiga adalah membaca saat duduk. Membaca tahajud saat duduk. Yang keempat adalah dengan bahasa Arab. Bagi yang mampu. Dengan bahasa Arab bagi yang mampu. Yang keberapa? Yang kelima adalah tertib seperti nas yang disebutkan. Kemudian selanjutnya salat kepada Nabi ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesempurnaannya selama ini kita baca salat Ibrahim, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, barik ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. As-sabi asyar at-tertib, harus ada tertib. atas apa? Salam ya. Assalam. Salam dong. Salam paling akhir. Salam itu sekali. Wajib salam adalah sekali. Salam wajibnya hanya sekali. Mengucapkan assalamualaikum. Salam sekali. Mengucapkan assalamualaikum. Sunnah kedua kali. Tapi biarpun sunnah, itu bagian daripada sholat. Artinya begini, kalau seandainya orang mengucapkan assalamualaikum niat sekali, kemudian kok mohon maaf ini buang angin, maka sah sholatnya karena niat salamnya berapa? Sekali. Assalamualaikum langsung keluar, sah sholatnya. Tapi kalau niat salamnya dua kali, assalamualaikum mau yang kedua, buang angin, gimana sholatnya? Batal, karena dia masih di dalam, padahal yang kedua adalah sun. Assalamualaikum, sudah niat yang kedua, keluar angin, batallah sholatmu. Tapi kalau ngerti mau buang, ya assalamualaikum, stop, selesai. Noleh pun sunnah, enggak wajib. Yang penting kan salam. Masa ada noleh? Rukun noleh? Masuk rukun enggak noleh? Enggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tapi aneh. Enggak wajib. Assalamualaikum kan enak sih. Tahiyatul barakatuh satu. Assalamualaikum. Enggak noleh. Enggak dapat sunnah. Selesai. Faslun fasal. Ini rukun. Rukun apa tadi? Rukun ada tiga ya, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Selesai. Faslun fasal. Keterangannya sudah ada pada pertemuan yang kemarin, kita tinggal membaca nasnya. Martabat niat ada tahu? Ada tiga kan? Niat. Di dalam sholat ada niat fardu, niat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak. Ya. Kalau rawatib harus hadirkan berapa? Rawatib. Nah, dua. Kalau fardu, sunat mutlak. Nah, di sini sudah tinggal baca nasnya. An-niyatu thalathu darajatin, niat ada tiga derajat. Ingkanatis sholatu, jika sholat itu fardun fardu. Wajabah maka harus qasdul fi'li bermaksud qasd. Wata'yinu dan menentukan sholat yang dilakukan wal fardiyatu menyebut kefarduan. Wa ingkanat, selesai ya. Usalli fardad duhri, usalli niat fardad duhri. Duhri ditentukan fardad kefardu. Usalli fardad duhri, aku sholat duhur fardu. Selesai. Karena fardu harus tiga ini. Dan itulah yang dihadirkan di dalam hati. Wa in kana nafilatan muaqqatatan, jika nafilah salat sunat yang berwaktu, tertib waktunya, rawatib. Qobliyah ba'diyah. Duha dan witir. Karatibatin aw dhati syababin, atau yang bersabab. Contoh, sebabnya karena tergerhana matahari. Namanya sholat apa? Khusuf ya, sholat gerhana. Nah, ada sebab kan? Berarti, tapi ini martabatnya rawatib itu, karena ditentukan. Ada kan rawatib yang waktunya sudah tertib. Duha jelas ya? Duha jelas. Witir jelas. Qobliyah ba'diyah jelas. Yang karena sebab apa? Gerhana, gerhana bisa pagi, bisa siang, bisa sore, ya kan? Dan gerhana bisa bulan. Maka kalau seperti gerhana, berarti harus ditentukan. Ada dua. Wajib qasdul fi'li wa ta'yinu. Kalau salat yang punya waktu khusus begitu harus ada dua. Bermaksud sama menentukan apa salat yang dilakukannya. Wa in kana nafilatan mutlaqan. Tapi kalau salat sunat mutlak wajib qasdul fi'li faqat niat. Aku niat salat gitu saja sudah selesai, sah. Lalu diberi contoh. Al-fi'lu yani qasdul fi'li. Al-fi'lu maknanya qasdul fi'li. Contohnya usolli, aku bermaksud salat. Usolli wa ta'yin dhuhran au asran wal fardiyatu fardhon. Usolli dhuhran fardhon. Kalau bahasa usolli fardhon dhuhri. Ya usolli fardhon dhuhri. Usolli fardhon dhuhri. Sudah sah. Dikasih contoh yang fardhu tok di sini sama Syekh. Yang lain suruh cari sendiri. Usolli ad-duha, usolli al-witir, usolli khusyuf, selesai ya. Salat sunat mutlak, usolli Allahu Akbar, sudah sah. Usolli Allahu Akbar, sudah sah. Surutu takbiratil ihrami. Ini tambahan ini dibahas takbiratul ihram tok mengucapkan Allahu Akbar ada aturannya 16 banyak banget lebih banyak mendekati rukun salat. Wah ini tambah ngafal lagi ini antaku akhalatul ihram halatul qiyami waktu takbiratul ihram harus saat berdiri. Waktu berdiri, waktu mengucapkan Allahu Akbar, posisi berdiri atau yang menggantikan berdiri yaitu salat duduk. Fil fardhi fardhu. Wa an takuna bil arabiyyati enggak boleh diganti Allah Maha Agung. Enggak sah. Harus Allahu Akbar. Wa an takuna bil lafdil jalalati harus dengan lafaz Allah. Nama Allah kan banyak. Tapi enggak bisa kecuali dengan nama Allah fat Allah. Kalau diganti Ar-Rahmanu Akbar enggak sah. Wa bi lafdhi akbar. Enggak boleh diganti dengan makna yang lain Allahu a'zham enggak sah. Harus akbar. Wa tartibu bain lafdhaini, tertib itu sesuai dengan urutan. Enggak boleh akbar Allah. Wala yumiddu hamzatal jalalah, enggak boleh memanjangkan hamzahnya Allah. Lalu Allah, sebab memanjangkan itu mengeluarkan huruf. Artinya berubah Allahu Akbar, tapi kalau artinya ada hamzah tambahan. Dan hamzah di situ maknanya jadi istifham. Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Berubah maknanya. Allahu Akbar. Tapi kalau digabungkan menjadi Allahu Akbar. Enggak sah. Harus Allahu Akbar. Enggak boleh Allah. Kemudian apa tadi? Wa adamu maddibai akbar. Wa adamu maddibai akbar. Jangan dipanjangkan baknya akbar. Akbar. Sebab kalau akbar jamak dari kabrun akbar, akbar itu kendang. atau ikbar, jadi Allah akbar itu jamak daripada kabrun, kendang. Atau dari kata ikbar, kalau pakai kasrah, ikbar salah satu nama haid. Makanya berbahaya. Jangan dipanjang Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Enggak sah. Enggak bisa mendengar, artinya beda. Wa alla yushaddid al-ba'a. Allahu ak gimana? Gimana contohnya? Mentasydid. Enggak bisa ya, Syekh. Kayaknya enggak bakal dilanggar nih. Abbar mungkin kafnya dilanggar. Allahu abbar mungkin begitu. Wa la yazida wawan sakinatan. Enggak ada tambahan wawu. Au mutaharrikatan. Bainal kalimataini enggak ada wawu. Enggak ada tambahan wawu sakinah. Allahu, nah, boleh panjangin. Allahu, sebab panjang itu kalau dalam bahasa Arab itu langsung ada lafadz. Selagi ada huruf yang kebaca, ada makna yang berbeda. Allahu, ada Allahu, ah salah. Allahu, nambah huruf. Wala yakifa baina kalimat takbiri waqfatan tawilatan. Di antara dua kalimat takbir enggak boleh berarti Allah Akbar. Berhenti ngapain? Nah, iseng aja. Oh enggak sah. Harus bersambung. Allahu Akbar enggak boleh. Allahu Akbar ngapain? Berhenti tolah-toleh. Wa yusmi nafsahu, harus memperdengarkan kepada dirinya, enggak boleh qomat kami dok, harus Allahu Akbar. Jami'ah hurufiyah, semua hurufnya harus diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Wa dukhulul waqti fil mu'akkati. ودخول الوقت في المؤقت kalau azannya bukan azan yang apa ودخول الوقت في المؤقت artinya kalau memang sholat itu punya waktu khusus ya takbirnya sudah masuk sholat duhur sebelum duhur Allahu Akbar ya enggak sah dong. Kenapa kok kalimat fil mu'akkati di sini? Sebab kan ada sholat enggak pakai waktu, ada enggak? Sholat apa itu? Sholat? Hah? Sunnah mutlak, enggak pakai waktu kan? Kalau sholat sunnah mutlak ya kapan-kapan aja, enggak usah nyari waktu. Tapi kalau yang pakai waktu harus setelah masuk sholat duha, masuk waktunya kapan? Setelah matahari terbit kemudian meninggi sedikit. Paham enggak? Baru boleh, baru masuk waktu duha. Qobliyah subuh, setelah masuk subuh. Kalau belum masuk sholat subuh, enggak boleh kita qobliyah. Maka harus masuk waktu untuk sholat yang mu'akkad. Wa iqa'uha halal istiqbali. Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, harus saat kita sudah menghadap ke kiblat. Kita baru miring langsung Allahu Akbar. Biasanya mungkin yang buru-buru pengen ngejar jamaah, biarpun kita ngejar jamaah bukan dianjurkan untuk berlari-lari. Maka tolong santri pinter ya, kalau memang telat ya sudah siap dipukul nanti, enggak usah lari getubuk-getubuk-getubuk begitu. Makruh. Ada orang suatu ketika datang ke sholat tuh lari. Nabi mengingatkannya dengan kalimat cantik, zadakallahu khirsan fala tu'id. Semoga Allah menambah semangatmu salat berjamaah, tapi tolong jangan diulangi ya lari-lari begitu. Sebab kalau lari kan ketakutan orang, memang ada apa kok lari? Ketubuk. Kemudian habis Allahu Akbar mesti ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak husu lagi. Maka berjalanlah bisakinati wal waqar, dengan tenang sampai sesampai-sampainya. Dihukum salahmu sendiri. Pondok kok telat. Wa yukhilla bi harfin min hurufik. Min huruf yang enggak boleh hurufnya dirubah. Allahu Akbar, kafnya hilang. Selesai. Wa ta'khirul ma'mumi an takbiratul imami, dan ndaknya makmum kalau mau takbir enggak boleh barengi imam. Tidak boleh bareng imam. Ingat nanti bab sholat jamaah. Makmum itu kalau barengi imam itu hanya itu makruh menghilangkan pahala jamaah, kecuali dalam takbiratul ihram, nanti akan disebutkan. Enggak sah bareng imam. Jadi imam Allahu Akbar langsung cok Allahu Akbar. Kalau bareng enggak sah. Tapi kalau selainnya rukuk bareng krek. Menghilangkan pahala jamaah. Artinya tetap sah, tapi kalau di dalam takbir atau ihram seorang makmum harus takbiratul ihramnya kapan? Setelah imam. Imam Allahu Akbar, dan ingat mengiringi takbiratul ihramnya imam adalah keutamaan yang luar biasa. Sehingga dihimbau semuanya bisa menggapai martabat yang pertama mengikuti takbiratul ihram, menyaksikan takbiratul ihramnya imam. Imam Allahu Akbar nyusul. Yang kedua adalah mengejar rakaat yang pertama. Maka disunnahkan bagi imam di rokaat yang pertama, rukuk rokaat yang pertama, tolong diperpanjang sedikit rukuknya agar jika ada makmum yang mau nyusul bisa ngejar. Cuman anak putri Buya perhatikan tidak mengamalkannya karena Buya dengar waktu sholat fardu. Anak putra masih sudah mengamalkan Buya. Ada rukuknya di rokaat yang pertama agak dipanjangin. Tapi anak putri Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan kedengaran kan sebelum lewat. Dia malin dikit ya naik. Jadi kalau rukuk kan barunya tak omongkan. Atau memang Buya ngomongnya tidak di pondok putri. Jadi nanti dalam sholat jamaah ini kebetulan, hei yang jadi imam. Kalau sholat terawih ya mungkin, kalau dilengkapi sunnah-sunnahnya mungkin berat 2 jam nanti kamu bisa ndak ngaji. Khusus fardu, kalian harus bisa menjalankan kesunan. Kalau jadi imam, waktu rukuk yang pertama, itu agak dipanjangin dikit, biar ada makmum yang mau mengejar rokaat yang pertama bisa dapat. Karena keutamaan rokaat yang pertama. Sama kapan boleh dipanjangkan? Tasyahud akhir. Sebab barangkali ada makmum datang bisa ngejar jamaah 2. Waktu 2 saat imam memanjangkan sedikit tahiyat akhir. At-tahiyatul ini selain doa panjang sedikit. Kalau kelihatannya ada tanda-tanda tentunya. Kalau enggak ada tanda-tanda yang langsung aja ada tanda-tanda ada anak duduk sek. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Doa lagi. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri min adzabin. Masih ada sek dipanjangin dikit. Kenapa? Mengejar jamaah adalah utama. Ada martabat. Yang pertama adalah ngejar takbiratul ihram. Yang kedua ngejar rakaat yang pertama. Yang ketiga ngejar sholat berjamaah. Anak. Jadi kalau bisa kita ngejar apa? Takbiratul ihram. Kalau enggak bisa, paling tidak kita dapat rakaat yang pertama. Enggak bisa. Paling tidak dapat jamaah. Ini saja ya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Besok syurutul fatihati, syarat membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, panjangkan umur kita, mudahkan segala urusan kita, berikan kepada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, memuliakan muallif, keluarga dan keturunannya. Allah mengampuni orang tua, guru-guru kita, mudahkan kita menuntut ilmu, memberikan kepada kita adab kepada guru kita, menjaga hati dan mata kita, menjaga kehormatan kita, panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah halaqah fajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.